Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita sehat walafiat, kita punya waktu yang diberikan oleh Allah untuk terus berusaha ya, menambah ilmu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita meraih kemajuan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, para mahasiswa, kemudian para santri, para wali santri, dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita pagi ini masuk sesi yang ketujuh ya, dari 10 sesi insyaallah membahas buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang menuju negara adidaya 2045. Ya, sekali lagi saya ingin mereview secara ringkas ya, bahwa kita sudah membahas beberapa hal yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan kita, kemajuan bangsa kita ya, dengan cara melahirkan satu generasi yang gemilang. Itulah jalan kebangkitan. Jalan kebangkitan umat atau jalan kebangkitan suatu bangsa, jalan kebangkitan satu peradaban ditandai dengan lahirnya satu generasi baru. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Rasulullah mendidik para sahabat beliau, para murid-murid beliau sehingga menjadi khairul qurun. Ya, mereka menjadi generasi yang terbaik. Ya, mereka menjadi umat yang paling mulia ya. Nah, itu generasi sahabat ya, sudah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangka itu ya, kita berusaha ya memanfaatkan waktu insyaallah ya, menuju 100 tahun negeri kita ya, umur kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kondisi bangsa kita betul-betul ya menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang kuat ya, bangsa yang hebat, bangsa yang disegani. Dan itu ya sangat tergantung kepada peran umat Islam ya, sebagai mayoritas umat, yang mayoritas penduduk negeri kita ini yang hampir 90%. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, negeri kita ini dulunya 100% bukan muslim. Penduduk negeri di Nusantara ini ya, negeri seluas ini, seberagam ini, itu dulunya 100% bukan muslim. Datanglah para ulama, datanglah para pejuang, para dai, orang-orang mulia yang dengan niat yang ikhlas ya, bahkan dengan pengorbanan yang luar biasa, mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan keluarga mereka. Mereka memang datang ke Nusantara ini untuk menebar ya cahaya tauhid ya, untuk mengajak penduduk negeri ini memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah ya, negeri kita dari yang 100% bukan muslim ya, dengan dakwah yang sistematis, dengan dakwah yang ikhlas, dengan dakwah yang sungguh-sungguh, akhirnya jadilah ya negeri kita ini hampir 100% muslim ya. Ini prestasi dakwah yang luar biasa, tanpa dukungan tentara ya, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan ya, penduduk negeri kita ini alhamdulillah muslim. Kita pun kemudian mewarisi itu. Kita bersyukur kita mengenal tauhid ya, kita mengenal risalah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ratusan tahun kemudian penduduk negeri ini mencoba untuk dimurtadkan ya, disengsarakan, dianiaya ya, dijajah ya, dihinakan. Tapi selama beratus tahun juga ya, para ulama kita, para pejuang kita tidak pernah menyerah dan terus ya, terus menerus berjuang untuk kemerdekaan. Dan alhamdulillah akhirnya kita juga meraih kemerdekaan. Ketika sudah merdeka pun ya kan, para penjajah itu tidak berhenti, tidak patah arang, mereka ingin ya meneruskan jajahannya. Bahkan semuanya sudah disiapkan ya, dari segi sistem hukum, pendidikan ya, sistem politik sudah mereka siapkan. Tapi alhamdulillah lagi-lagi gitu ya, Allah memberikan rahmat ya pada kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur gitu kan, maka kita kemudian menjadi bangsa yang tetap merdeka. Nah, itu sebuah ini. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Saatnya lah kemudian ya generasi berikutnya termasuk generasi kita, generasi anak-anak kita nanti ya, mereka lah yang harus melanjutkan perjuangan ya, perjuangan para nabi itu, perjuangan para ulama ya, meneruskan cita-cita mulia mereka yaitu menebarkan dan mewujudkan kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang ya, yang ditandai dengan misi utama Rasulullah SAW, alaihi wasallam buitsu li utammima makarimal akhlak, untuk mewujudkan akhlak mulia itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada seorang tokoh bangsa yang luar biasa yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, tokoh Islam ya, tokoh nasional dan internasional, yaitu Muhammad Natsir. Ya, kita sering mengutip beliau, sering apa namanya menjadikan beliau sebagai salah satu sosok ya, sosok penting dalam perkembangan ya apa namanya perjuangan Islam di negeri kita ini. Jadi pada kali ini saya ingin fokus pada satu pesan Pak Natsir, yaitu bagaimana Pak Natsir sangat mempedulikan masalah pembangunan jiwa bangsa itu ya, pendidikan jiwa bangsa ini. Karena memang manusia itu ya jiwa dan raga ya, maka lagu Indonesia Raya pun mengamanahkan kan ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Jadi jiwanya yang dibangun ya, itu penting sekali jiwa ini, jiwa yang sehat. Kalau orang Romawi bilang kan mens sana in corpore sano ya, pikiran yang sehat, mens itu dari seperti mind bahasa Inggrisnya ya. Jadi pikiran yang sehat in corpore sano ya, tidak ada dalam tubuh yang sehat. Corpore itu dari korpus itu bahasa Latin artinya badan, corpore karena dia ablatif jadi corpore ya, in corpore sano ya, badan yang sehat. Jadi jiwa yang sehat ada dalam badan yang sehat, itu perlunya kita badan kita juga sehat. Alhamdulillah kita pagi hari ini sehat semua insyaallah ya. Kemudian Buya Hamka ya, tahun 54 kalau tidak salah ya, yang itu menulis buku yang berjudul Pribadi. Sekarang diterbitkan lagi oleh Gema Insani Press dengan judul Pribadi Hebat. Nah, buku Buya Hamka ini yang judulnya Pribadi itu juga menarik ya, di samping buku Tasawuf Modern, Buya Hamka menulis buku Pribadi yang juga apa namanya memberikan resep ya, bagaimana kita bisa melahirkan pribadi-pribadi yang hebat itu. Dan ada salah satu syair Arab yang dikutip oleh Buya Hamka dalam buku Pribadi itu. Ya, akbil ala nafsi wa ahsin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Ya, kata Buya Hamka yang mengutip syair Arab tadi itu, akbil ala nafsi ya, fokuskan dirimu, hadapkan dirimu pada jiwamu, lihatlah jiwamu, fokuskan dirimu pada jiwamu. Ya. Wa ahsin fadailaha ya, dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaan jiwa itu. Ya, fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Sebab ya, kamu disebut manusia itu bukan karena badan kamu, tapi karena jiwa kamu. Ya, jiwa yang sehat itu ya akan berpengaruh kepada badannya, karena orang untuk punya badan yang sehat itu juga harus olahraga yang teratur ya, makan yang baik ya, juga istirahat yang cukup ya, dan sebagainya, pikiran juga harus tenang, dan itu jiwa juga. Jadi kalau dilihat badan dan jiwa, mana yang harus diutamakan? Jiwanya, karena jiwa yang sehat akan berpengaruh untuk membentuk badan yang sehat gitu ya. Jadi orang yang memang badannya kurang sehat itu ya, itu pengaruh besar ya, biasanya karena jiwanya ya. Wallah alam ya, ada yang katanya mengatakan yang terinfeksi virus ini dan kemudian menimbulkan gejala-gejala klinis penyakit ya, itu juga terpengaruh oleh karena ketakutan ya, ketidaktenangan, jiwa yang tidak sehat ya, itu penting ya, kita dua-duanya ya, jiwa dan raga. Rasulullah SAW itu menjadi contoh ya, secara jiwa beliau paling bersih ya, secara fisik beliau terbaik Itu contoh yang terbaik itu Rasulullah SAW. Nah, kaitan dengan Pak Natsir, ya. Pak Natsir ini sudah menganalisis bahwa ada masalah dengan kondisi jiwa bangsa kita itu. Bahkan kata Pak Natsir, setelah kemerdekaan itu masalah itu muncul, ya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 51, ya, Pak Natsir itu menulis satu artikel, ya. Judul artikelnya menarik. Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut, ya. Ini lihat Pak Natsir itu jeli sekali. Jadi tahun 51, jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka, beliau mengingatkan Pak Natsir nih, hati-hati loh ya, jangan kita berhenti mendayung, ya, jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut, ya. Saya ingin mengutip agak panjang ya, karena kata-kata ini penting sekali ya, apalagi nanti setiap kita mau masuk memperingati kemerdekaan kita, ya. Ini jadi 5 tahun ya setelah kita merdeka. Kata Pak Natsir begini. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun negara kita. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang kita hormati. Pada tanggal itulah pada 6 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa besar di tanah air kita. Suatu peristiwa yang mengubah keadaan seluruhnya bagi sejarah bangsa kita. Sebagai bangsa pada saat itu kita melepaskan diri dari suasana penjajahan. Berpindah ke suasana kemerdekaan. Kini telah 6 tahun masa berlalu, ya. Telah hampir 2 tahun negara kita memiliki kedaulatan yang tak terganggu gugat. Jadi tahun 51 kan sudah agresi kedua sudah selesai ya, Pak Natsir. Jadi telah hampir 2 tahun negara kita memiliki kedaulatan yang tak terganggu gugat. Musuh yang merupakan kolonialisme sudah berlalu dari alam kita. Kedudukan bangsa kita telah merupakan kedudukan bangsa yang merdeka. Telah belajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Telah menjadi anggota keluarga bangsa-bangsa. Penarikan tentara Belanda sudah selesai dari tanah air kita. Rasanya sudahlah boleh bangsa kita lebih bergembira dari masa-masa yang lalu. Dan memang begitulah semestinya. Ya. Ini berarti Belanda sudah balik semua nih. Udah kita betul-betul merdeka secara lahir batin lah gitu ya. Nah, tapi kata Pak Natsir ini penting kita cermati kata-kata beliau. Akan tetapi, apakah yang kita lihat sebenarnya? Masyarakat apabila dilihat wajah mukanya, tidaklah terlalu berseri-seri. Seolah-olah nikmat kemerdekaan yang telah dimilikinya, sedikit sekali faedahnya. Tidak seimbang tampaknya laba yang diperoleh dengan sambutan yang memperoleh. Mendapat seperti kehilangan. Kebalikan dari saat permulaan revolusi, bermacam keluhan terdengar waktu itu. Orang kecewa dan kehilangan pegangan, perasaan tidak puas, perasaan jengkel dan perasaan putus asa menampakkan diri. Inilah yang tampak pada saat akhir-akhir ini. Justru sesudah hampir 2 tahun mempunyai negara merdeka berdaulat. Dahulu mereka girang gembira sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar. Dan anaknya tewas di medan pertempuran. Kini mereka muram dan kecewa. Sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka. Yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau. Mengapa keadaan berubah demikian? Ya, kita takkan dapat memberikan jawab atas pertanyaan ini dengan satu atau dua perkataan saja. Semuanya harus ditinjau kepada perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. Yang dapat kita saksikan ialah beberapa anasir dalam masyarakat sekarang ini, diantaranya, semua orang menghitung pengorbanannya dan minta dihargai. Sengaja ditonjol-tonjolkan ke muka apa yang telah dikorbankannya dan menuntut supaya dihargai oleh masyarakat. Dahulu mereka berikan pengorbanan untuk masyarakat. Dan sekarang dari masyarakat itu pula mereka mengharapkan pembalasannya yang setimpal. Sekarang timbul penyakit bakhil, bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalela sifat serakah. Orang bekerja tidak sepenuh hati lagi. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya, sekalipun untuk tugasnya sendiri. Segala kekurangan dan yang dipandang tidak sempurna, dibiarkan begitu saja. Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri. bukan mencari cita-cita yang di luar dirinya. Lampu cita-citanya sudah padam, kehabisan minyak. Programnya sudah tamat, tak tahu lagi apa yang akan dibuat. Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah berasa sampai di tepi pantai. Dan lantaran itu, tangan saudara berhenti berkayuh. Arus yang deras akan bawa saudara hanyut kembali, walaupun saudara menggerutu dan mencari kesalahan di luar saudara. Arus akan membawa saudara hanyut kepada suatu tempat yang tidak saudara ingini. Untuk ini perlu saudara berdayung. Untuk ini saudara perlu berani mencucurkan keringat. Untuk ini saudara harus berani menghadapi lapangan perjuangan yang terbentang di hadapan saudara yang masih terbengkalai. Perjuangan ini hanya dapat dilakukan dengan antusiasme yang berkobar-kobar dan dengan keberanian meniadakan diri serta kemampuan untuk merintiskan jalan dengan cara yang berencana. Demikian pesan-pesan perjuangan Muhammad Natsir. Ya, ini ditulis dalam buku Capita Selecta. Ya, artikel Pak Natsir ini ditulis tahun 51 ya, dan dikumpulkan dalam buku Capita Selecta. Capita Selecta itu dari bahasa Latin, karena Pak Natsir beberapa bukunya menggunakan judul bahasa Latin, karena beliau waktu sekolah di SMA Belanda, AMS ya di Bandung, salah satu pelajaran yang kata Pak Natsir beliau mendapatkan nilai tinggi meskipun pelajaran itu susah adalah bahasa Latin. Ya, jadi bahasa Latin itu menjadi salah satu simbol ya waktu itu bahasa dalam dunia ilmiah. Nah, rahimakumullah, itu ya pesan-pesan Pak Natsir itu. Ini sangat penting karena Pak Natsir sudah mengingatkan bahwa ada masalah dengan kondisi jiwa bangsa kita ini. Dan itu beliau sampaikan tahun 51, ya kan? Berarti sudah 70 tahun lebih yang lalu, ya. 70 tahun, benar ya. 69 tahun dari 2020 sekarang ini. Sudah 69 tahun, 70 tahun yang lalu Pak Natsir sudah mengingatkan ini, ya. Bahwa ada masalah dengan, dan kita diingatkan Pak Natsir tadi itu ya. Kalian nanti akan berada dalam kondisi yang kalian tidak ingini. Jadi kenapa sudah enggak ada lagi cita-cita perjuangan, ya kan? Jadi kenapa waktu kuliah yang lalu saya menyampaikan pentingnya kita memperhatikan surat Luqman ayat 17. Ya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, ya dirikanlah sholat dan berjuanglah, jadilah pejuang. Ya, kalau berjuang menegakkan kebenaran dan berusaha berjuang untuk melawan kemungkaran, ya kebatilan itu, kemungkaran. Jadi ini penting sekali. Pak Natsir sudah melihat tanda-tanda itu, ya tanda-tanda bahwa ini ada masalah gitu loh. Kita merdeka hanya 2 tahun berdaulat penuh, ya kemudian setelah 2 tahun itu justru beliau melihat gejala-gejala yang tidak sehat. Oleh karena itu ya, nanti Pak Natsir itu selalu terfikir, bahkan menjelang beliau wafat ya tahun 93 ya, saya waktu itu baru awal-awal menjadi wartawan di Harian Republika, Pak Natsir wafat itu ya, dan sebelum itu tahun 93, tahun 80 akhir gitu ya, Pak Natsir itu didatangi oleh beberapa cendekiawan ya, bahkan waktu termasuk beliau saat di rumah sakit juga, dipimpin oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Jadi Pak Amin Rais, Pak Watik Pratiknya dan sebagainya gitu ya. Mereka apa ya, mendokumentasikan ya, mendokumentasikan wawancara Pak Natsir sepanjang-panjangnya ya. Dan ada akhirnya wawancara itu divideokan ya, dalam puluhan atau belasan gitu ya, belasan video VHS waktu itu. Nah, kemudian didokumentasikanlah video itu di Laboratorium Dakwah di Jogja. Sekarang menjadi Pesantren Budi Mulia ya, di Jalan Kaliurang KM6 gitu ya, itu di sana dulu yang mendirikan pesantren itu Pak Amin Rais. Nah, ada Laboratorium Dakwah ya, yang sangat tekun ini adalah namanya Pak Said Tuhulele almarhum. Ya, beliau seorang pejuang yang luar biasa. Pak Said Tuhulele. Nah, saya dengar dari Pak Said waktu itu waktu ke sana ya, udah mungkin 20 tahun yang lalu ya. Beliau menceritakan ke saya bahwa semua, sayang sekali, semua kaset rekaman dengan Pak Natsir itu kena jamur ya, dan rusak, nggak bisa diperbaiki ya, dan hanya tersisa satu buku kecil ya, judulnya perjuangan, apa pesan perjuangan seorang bapak, ya. Nah inilah yang Pak Natsir masih tersisa, ya, apa namanya, buku itu, pesan perjuangan seorang bapak. Nah ini, maaf, judulnya percakapan antar generasi, ya, pesan perjuangan seorang bapak. Ini buku ini terbit tahun 1989, jadi 4 tahun sebelum Pak Natsir wafat. Nah di situ ya Pak Natsir juga mengingatkan kembali, ya, pesan-pesan apa yang penting dalam buku ini nih, sebelum beliau wafat beliau pesan lagi, ya, kepada Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu, ya, bahwa kata beliau, ya, salah satu penyakit bangsa Indonesia termasuk umat Islamnya adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, ya. Di negara kita, kata Pak Natsir, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang baru. Tidak kita jumpai pada masa revolusi dan bahkan pada masa Orde Lama, kecuali pada sebagian elit, sebagian kecil elit masyarakat. Tetapi gejala yang baru ini, akhir-akhir ini terasa sangat pesat perkembangannya, ya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Ya. Kalau wabah corona, ya, Pak Nasir sudah mengingatkan tahun 80-an ini, ya, ini sudah gawat, kata beliau, sudah menjadi wabah dalam masyarakat, yaitu penyakit cinta dunia yang berlebihan. Ya. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, ya, ini, ya, tolong kita untuk kita catat betul ini semua ini, ya. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam yang akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini apa ya, tentu Pak Natsir ini diberikan hikmah oleh Allah yang membaca tanda-tanda zaman, ya, kondisi kita sekarang ini, lihat, ya, kondisi kita yang sangat serius ini, kenapa gitu, ya, karena cinta dunia yang berlebihan, kata Pak Natsir, ya. Dan itulah memang Pak Natsir kan juga salah satu yang apa ya, beliau itu muridnya Ahasan, ya, tokoh Persis, ya, tapi Pak Natsir itu sejak tahun 30-an sudah menulis satu artikel tentang Imam Al-Ghazali. Dan dalam artikelnya beliau menyebutkan teori kausalitasnya Imam Al-Ghazali itu, ya, itu mendahului 500 tahun dari teorinya David Hume. Ya, dan tahun 2005, ya, maaf, 2005, ya, itu Direktur INSIS Dr. Hamid Fahmi Zarkasi menulis disertasi doktor tentang teori kausalitasnya Imam Al-Ghazali. Pak Natsir sudah menulis, meskipun dalam satu artikel, ya, itu ada di buku Kapita Selecta juga. Itu tahun 30-an, Pak Natsir sudah menulis tentang Imam Al-Ghazali dan menyebutkan bahwa beliau sudah mengungkap teori kausalitas. Jadi kita lihat, ya, Pak Natsir itu lulusan SMA, bayangkan itu, ya. Tapi lulus SMA itu bacaannya luar biasa. Buku-buku filsafat, buku-buku fikih, tafsir, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat tingkat intelektualitas Pak Natsir. Dan yang lebih penting lagi bukan hanya itu, ya. Beliau nanti kan dalam hidupnya, ya, mengambil satu keputusan yang luar biasa, ya. Pak Natsir itu karena prestasinya di SMA waktu itu mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah, ya, kuliah hukum di Rech Hugeschool, ya, apa namanya, sekolah hukum di Batavia di Jakarta, atau mengambil kuliah ekonomi di Rotterdam. Nah itu yang diceritakan Pak Natsir di majalah Tempo, ya, betapa beratnya ketika akhirnya beliau mengambil keputusan tidak melanjutkan kuliah. Zaman itu bayangkan, ya, yang bisa sampai SMA aja sangat terpilih, ya, apalagi bisa sampai kuliah menjadi Mr. Indrechten, sarjana hukum di zaman Belanda itu cita-cita yang luar biasa, apa, kedudukan sosial yang luar biasa, ya. Dan itu yang Pak Natsir kemudian memilih jalan hidup yang luar biasa. Beliau dengan istikharah, ya, kemudian memikirkan masalah umat, akhirnya memutuskan tidak, ya, dan beliau langsung terjun menjadi guru di Mulo. Mulo itu SMP, ya. Pak Natsir mengajarkan pelajaran agama kepada anak-anak SMP, ya, tanpa dibayar. Ya, coba bayangkan, dapat kesempatan beasiswa kuliah ke Belanda, kuliah ke Jakarta, Pak Natsir tidak ambil. Dan kata beliau, yang paling berat waktu itu saya harus menyampaikan pada orang tua. Karena orang tua Pak Natsir itu pegawai rendahan, ya, bukan di Sumatera Barat kan. Dan tentu ya anaknya bisa meraih pendidikan sampai AMS waktu itu atau SMA itu luar biasa. Apalagi ini dapat kesempatan untuk kuliah, tapi tidak diambil. Ya, bahkan kata Pak Natsir, gurunya ya, yaitu Tuan Hasan, Hasan ya, itu pun kaget dengan keputusan Pak Natsir. Ya, artinya apa di sini ya, di sekali ini? Ya, Pak Natsir itu konsisten. Ya, kalau beliau menyebutkan bahwa cinta dunia yang berlebihan itu akan merusak bangsa kita, sehingga akan membawa bangsa kita berada pada kondisi sosial yang sangat serius. Ya, bahkan beliau mengingatkan, kalau ini melanda umat Islam, bukan tidak mungkin ya umat Islam akan mengalami nasib seperti di Spanyol. Ingat ya umat Islam di Spanyol itu, ya, bagaimana akhirnya hampir 800 tahun ya memimpin Spanyol, ya 800 tahun memimpin Spanyol, akhirnya mengalami nasib yang tragis. Ya, mereka diusir, ya dikasih 3 pilihan. Satu, ya kan, berganti agama, ya, keluar dari Islam. Dipaksa itu. Kalau tidak mau, keluar dari Spanyol. Ya, pilihan keduanya. Pilihan ketiganya, kalau tidak mau, enggak mau ganti agama, enggak mau keluar dari Islam, enggak mau keluar dari Spanyol, milih mati. Ya, pilih mana akhirnya. Nah, itulah akhirnya banyak ya, yang milih menjadi terpaksa menjadi Kristen. Nah, itu yang mereka disebut sebagai kaum Moriscos, ya. Sementara orang Yahudi yang terpaksa berganti agama ya disebut kaum Marranos. Ya, ini. Jadi Pak Natsir ingatkan loh ya, untuk beliau ini masalah jiwa kita ini yang paling parah adalah jiwa cinta dunia. Dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wa'lam ya anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, ingatlah, ketahuilah bahwa cinta dunia itu adalah pangkal segala kesalahan, pangkal segala kejahatan. Ya, kenapa orang mau ya korupsi? Karena cinta dunia. Ya. Jadi bukan karena terpaksa, karena lapar, ya. Karena yang korupsi banyak yang sudah kaya, banyak yang jabatannya tinggi. Ya, banyak yang ngerti agama. Ya, ngerti, ya, tapi karena ini godaan dunia ini begitu dahsyat ya, orang lupa ya godaan tahta, harta, wanita ya, sekarang katanya tambah lagi satu kuota ya, itu luar biasa godaannya itu. Ini yang penyakitnya yang menghancurkan ya. Jadi Rasulullah pun sudah mengingatkan bahaya ya penyakit hubud dunia ini ya, kan belum banyak hadis Rasulullah yang menyebutkan. Salah satunya kan yang terkenal sekali ya, yushiku antata alaikum al-umam. Suatu saat nanti kata Rasulullah ya, kalian akan mengalami nasib ya seperti makanan yang dikelilingi orang-orang yang lapar. Kalian akan dikeroyok berbagai kaum kata Rasulullah. Ya, sahabat Nabi bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa karena kita sedikit sehingga kita menjadi seperti itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qala bal antum kathirun ya. Waktu itu jumlah kamu banyak. Walakin aku mutha'un wa kutha'i sa'il, tapi kamu buih. Ya, buih air yang mengalir itu. Ya. Apa itu kondisinya? Ya, pada saat itulah walayang zi'anna min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Musuh-musuh kamu sudah tidak takut sama sekali dengan kamu, ya, kata Rasulullah. Kamu banyak jumlahnya, tapi kamu enggak disegani sama sekali. Enggak diperhitungkan sama sekali. Ya, walaktifanna fi qulubikum alwahan. Dan sudah tertanam dalam dirimu penyakit yang disebut Rasulullah alwahan. Wa malwahnu ya Rasulullah hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya, ini kuncinya sudah diketahui. Ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ya, orang yang cinta dunia itu kata beliau adalah orang yang paling bodoh, orang yang sangat tolol. Ya, sangat tolol. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa orang yang telah merasa nyaman dengan dunia, sedangkan dia paham benar bahwa dia akan meninggalkannya, maka dia termasuk kategori orang paling bodoh. Ya, jadi dia akan tinggalkan dunia, ya kan? Dia himpun harta benda dunia, dia tumpuk-tumpuk, yang nanti semua hartanya itu gak dia nikmati. Ya, makanya kan Saya pernah ketemu seorang dokter, ya, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau bercerita waktu saya mau mengisi pengajian di sana. Jadi beliau pernah, ya, membuat survei, ingin tahu perilaku orang yang sakaratul maut itu seperti apa. Jadi beliau pesan ke pegawainya, pokoknya kapan saja ada orang sakaratul maut, gitu ya, panggil saya. Dan beliau amati itu. Sampai dia ada ratusan data orang yang mau meninggal. Saya jadi pengen jumpa lagi dengan beliau. Waktu menarik beliau cerita ini, ya. Jadi bagaimana perilaku orang yang mau wafat itu, ya? Itu ada tiga pada dasarnya itu. Satu yang tenang, ya. Dua yang apa ya, yang kacau lah, yang belingsatan segala macam, ada yang teriak-teriak, ya. Itu ada yang dua. Yang ketiga ini kata beliau, ada orang yang seperti ragu-ragu. Ya, orang yang ragu-ragu itu. Nah, orang yang ragu-ragu inilah seperti tangannya mendorong begini kata beliau, ya. Seperti entar dulu. Jadi dia beliau menyaksikan ada orang mau meninggal gitu ya. Itu seperti apa yang namanya ya, minta nanti dulu tuh gitu. Seperti tangannya mendorong-dorong ke depan gitu. Ya. Nah, beliau kemudian tanya pada seorang ulama dan ditunjukilah surat Al-Munafikun itu ayat 9-10, ya. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, ya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ya. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Al-ayat. Jadi infakkanlah harta yang diberikan oleh Allah pada kamu sebelum datangnya kematian pada salah seorang di antara kamu. Ya, min qabli ayatiya ahadakumul mautu. Ya, jadi ketika malaikat maut sudah datang, ya. Nah, di sinilah orang yang sudah diambang kematian itu kemudian berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, mengapa tidak Engkau beri aku waktu? Ya Allah, mohon berikanlah aku tempo, waktu ya Allah, sedikit saja. Ya, fa asaddaqo, aku akan sodaqo. Wa aku minas solehin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang ini ketika sudah malaikat maut datang, ingat ini, ya, masih nyimpen ini, nyimpen itu, nyimpen ini, nyimpen itu, semua, apalagi yang banyak itu, nyesel sudah, nggak bisa apa-apa lagi sudah. Ya, aku jadi orang baik, dan disitulah sudah tertutup, ya, batas waktunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, jadi Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika sudah tiba saatnya. Ini pelajaran berharga ya bagi kita semua. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya ingin mengingatkan dalam buku ini satu bab khusus tentang masalah, karena ini yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi dalam dunia pendidikan kita. Kita dicengkeram oleh satu kehidupan modern gitu ya, yang memuja tiga hal sekarang ini, mendewakan tiga hal. Satu, wealth, kekayaan, ya, lihat orang-orang kaya dipuja-puja, ya. Kemudian yang kedua adalah power, ya, kekuasaan. Dan yang ketiga adalah popularity, ya, popularitas tuh biasanya bisa karena kecantikan, ya, ketampanan, ya, bisa karena kelucuan, apa saja yang mendatangkan dunia ini. Ya, jadi orang ini berlebihan. Ya. Islam itu agama yang adil. Ya. Islam bukan merintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, bukan begitu. Bahkan Rasulullah menegur beberapa sahabat, ya, yang menelantarkan istrinya, gitu, karena sibuk ibadah. Ya, ada yang berapa sahabat datang pada istri Rasulullah, kemudian setelah diceritakan bagaimana kuatnya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka yang bertiga ini, ya, satu mengatakan aku akan sholat terus, ya, aku nggak tidur. Ada beberapa sahabat sempat seperti itu, seperti Abu Darda, ya, ada juga sahabat yang lain begitu. Sampai istrinya nggak diperhatikan, akhirnya ditegur oleh sahabat yang lain. Abu Darda ditegur oleh Salman Al Farisi, ya, dinasehati bahwa badanmu punya hak. Ya, karena orang kalau sudah senang sholat gitu ya, dia tidur sebentar, bangun sholat. Karena sudah saking senangnya ibadah, meninggalkan dunia, itu gak boleh. Islam bukan seperti itu. Ya. Yang kedua, sahabat Nabi yang mau puasa terus, gak buka. Ya, ditegur juga oleh Rasulullah, aku juga puasa, aku berbuka. Bahkan menyegerakan berbuka itu sunnah kan. Kita disunnahkan segera, jangan nunda-nunda berbuka itu. Yang ketiga, ada yang gak mau kawin. Ya. Saat tazilun nisa, katanya, saya akan jauhi wanita. Katanya. Mau ibadah terus, katanya, gak kawin. Gitu. Itu pun ditegur oleh Rasulullah. Aku juga menikah, kata Rasulullah. Bahkan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan golonganku, kata Rasulullah. Coba, Islam itu di situ kan. Adil Islam itu. Ya, Islam tidak menyuruh umatnya untuk menjadi orang takwa. Itu meninggalkan dunia, meninggalkan tahta, meninggalkan keluarga. Ya, menjauhi ya, seluruh kenikmatan dunia. Kemudian pergi ke belantara, ya, menjadi pertapa. Ya, supaya menjadi takwa dengan itu, bukan itu. Imam Al-Ghazali dalam keadaan uzlah, ya, beliau melakukan strategi namanya Al-Insihab Wal-Audah. Jadi, itu yang dianalisis oleh Dr. Ihsan Al-Ghilani, ya, pakar pendidikan internasional. Nih. Beliau dalam buku Hakadha Dhuharu Jiru Salahuddin. Imam Al-Ghazali melakukan strategi Al-Insihab Wal-Audah. Strategi menarik diri ya, dari gemerlapnya dunia, dari jabatan politik, dari dekat dengan penguasa. Beliau menarik diri ke kampungnya, di situ beliau menyiapkan madrasah, lembaga pendidikan yang nanti melahirkan murid-murid beliau. Yang murid-murid beliau itulah nanti akan berperan besar ya, dalam membantu melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang ujungnya membebaskan Al-Aqsa. Ya, dari pasukan Eropa itu. Nah, rahimahullah, demikian nih kita lihat ya, bagaimana dahsyatnya ya jiwa. Maka karena itu tazkiyatun nafs, sekali lagi pembangunan jiwa bangsa kita ini sangat penting. Ya. Itu yang diamanahkan juga sekali lagi gitu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya terus ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gimana jiwa mau dibangun? Apa yang mau dibangun? Jiwa itu dibangun dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Dan orang yang jiwanya bersih itulah pasti menang. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya, karena jiwa yang bersih itu, jiwa yang bebas dari penyakit-penyakit jiwa itu. Apa sih penyakit jiwa itu? Yang paling utama tentu adalah penyakit kemunafikan, ya, penyakit kemusyrikan, ya. Penyakit riya, ini yang susah ini. Rasulullah ingatkan, hati-hati jangan sampai. Ya, beliau khawatir kita semua ini kena penyakit riya. Ya, ini di era medsos ini luar biasa. Ya, kita ingin terdorong ya, kita ingin terdorong untuk menonjol-nonjolkan diri kita itu. Ya, jadi itu godaannya besar ini. Ya, Rasulullah sampai khawatir. Ya, karena riya ini kan sirik kecil. Ini penyakit jiwa yang gawat ini. Ya, harus diusahakan untuk terus-menerus ya kita kikis, kita bersihkan jiwa kita dari penyakit riya ini ya. Kenapa disebut syirik kecil? Karena ibadah yang sepatutnya kita persembahkan ya kepada Allah ya, itu jangan sampai kita persembahkan kepada makhluk. Nah, itu makanya syirik ya. Syirik, hati kita syirik karena tidak mengakui ya, tidak ihsan kita ini ya, kita tidak ibadah karena Allah ya, tapi karena manusia ya, supaya dipuji manusia. Nah, temannya sum'ah ya, cerita-cerita tentang kebaikan kita supaya diketahui orang, bukan supaya diikuti ya. Ada satu video yang saya terima itu ya, seorang Habib di Solo yang bagi-bagi beras ya, bagi-bagi uang 100.000 pada tukang becak itu ya, beliau sampai nangis gitu karena beliau bilang bahwa saya begini bukan untuk ditonton, tapi saya ingin ngajak kita semua yang punya uang membantu saudara-saudara kita yang lemah ini gitu. Tapi inilah kondisi kita. Boleh wa amma binikmati rabbika fahadith ya, kita boleh ya memberikan menyampaikan ya, kabarkan tentang amal kita dengan niat untuk supaya dilihat orang, dicontoh. Karena kalau amal ibadah itu dicontoh ya, dia dapat pahala gitu. Ya, pahala dari amal ibadahnya dan pahala dari orang yang mengikutinya. Man sanna sunatan khasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qussa minha. Nah, itu kata Rasulullah SAW tuh. ya, bahwa orang yang berbuat baik dia akan dapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya, ya. Jadi rahimahullah, ini sekali lagi ya, penyakit-penyakit hati ini yang berat, ya. Kata Imam Al-Ghazali, apa namanya, kita itu kalau ibadah lahir itu mudah, kata beliau, kalau kita sudah tahu syarat rukunnya, kita jalankan, sudah selesai, sudah sah secara fikih. Tapi bagaimana menanamkan keikhlasan, sholat khusyuk, ya, ya, kemudian tidak riya, ya, tidak sombong, ya. Ya, itu kalau sombong itu kan karena orang merasa lebih, ya, mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia tampan, mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia terkenal, mungkin karena dia kuasa, adalah yang dibanggakan. Gitu. Ini kan yang keterlaluan ini, sudah nggak ada yang dibanggakan, sombong gitu. Ya, jadi biar miskin asal sombong. Nah ini yang udah, ini udah kebangetan nih gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang orang yang sombong itu yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, ya, itu sombong. Ya, penyakitnya di situ. Nah, jadi penyakit-penyakit hati ini, penyakit malas, ya, merasa lemah, ajis. Itu ingat Rasulullah sampai mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dari apa? Sikap lemah dan malas. Merasa tidak mampu, dikit-dikit enggak mampu ini. Ini enggak boleh ini. Ya, saya di kalangan pelajar kita, di kalangan santri-santri kita ini perlu terus ditanamkan. Ya, sampai di pesantren At-Taqwa ini kami pasang hadis Rasulullah yang besar itu ya. Spanduk ukuran 12 kali 6 atau 7 itu, ya. 12 meter kali satu dinding sendiri itu, dinding hall itu. Kami pasang di situ spanduk besar gitu, hadis Rasulullah SAW, ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min da'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan kemudian Rasulullah berpesan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Ya, semangatlah kamu meraih apa yang baik bagimu. Ini lihat ya. Rasulullah SAW memberikan resep kalau kita mau sukses tuh. Semangatlah kamu meraih apa yang baik bagimu. Apa yang kamu pandang cita-cita itu baik, semangat, kata Rasulullah. Ikhris. Bahkan makna harfiahnya itu kan tamaklah kamu meraih itu. Ya. Berjuanglah habis-habisan, kira-kira begitu ya. Bekerjalah habis-habisan untuk meraih cita-citamu itu. Ya. Wasta'in billah. Nah, ini yang penting. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kita dikasih senjata orang mukmin ini, ya. Manfaatkan senjata itu. Senjata itu apa? Doa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya. Gunakan senjata itu. Apalagi di musim wabah corona begini, insyaallah, ya. Kita sedang diuji oleh Allah di saat-saat seperti inilah. Ya, mudah-mudahan doa kita semakin dikabulkan Allah. Ya, doakan, ya, anak-anak kita, doakan orang tua kita, ya, doakan keluarga kita semua, doakan murid-murid kita, doakan juga guru-guru kita, ya, doakanlah juga pesantren kita, sekolah kita, juga jangan lupa doakan para ulama kita, mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan amanah sebagai ulama, ya, juga doakan pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi ya sebagai presiden, sebagai seorang haji, sebagai seorang muslim ya, mudah-mudahan terus ya dibimbing oleh Allah memberikan kebijakan-kebijakan ya yang tidak melawan ya amanah yang diturunkan oleh Allah. Karena berat ya, pemimpin kita ini berat tuh tanggung jawabnya di akhirat tuh. Presiden, gubernur, bupati ya, wali kota, ya camat, lurah, RT. Itu berat memimpin ini. Ya, begitu juga rektor-rektor, jangan lupakan. Rektor-rektor perguruan tinggi itu juga orang-orang yang sangat strategis, tanggung jawabnya juga berat. Ya, ketua-ketua ormas kita, ya, ketua NU, ketua Muhammadiyah, ya, ketua Persis, ya, ketua Dewan Dakwah, ketua Wahdah, ketua apa banyak Al-Wasliyah, ormas-ormas Islam itu banyak, berat itu. Doakan semua. Ini mumpung ya, mumpung sedang musibah seperti ini. Jadi hadirin rahimakumullah ya, ini penyakit-penyakit jiwa ini itulah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu. Bagaimana membersihkan jiwa. Bahkan seorang tokoh ulama Sudan namanya Syekh Amin Al-Hajj Saya pernah ikut majelis beliau di Khartoum itu, dua kali atau berapa saya hadir majelis beliau itu. Kemudian saya dapat buku-buku beliau itu. Amin Al-Hajj ini bisa dikatakan salafi lah gitu, tapi moderat. Biasanya orang salafi itu nggak suka pada kitab Imam Al-Ghazali ini. Tapi dalam buku Al-Ilmu, ya, Syekh Amin Al-Hajj ini mengakui, meskipun kata beliau kitab ini mengandung banyak hadis dhaif, ya, tapi ini pun sudah dibantah sebetulnya. Baca buku Dr. Ardian Syah, ya, otoritas Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis, dan juga ada video dari seorang ulama Syria itu, ya, yang timnya membuktikan bahwa dari 5.000 sekian ratus hadis dalam Ihya Ulumuddin itu hanya beberapa saja yang mereka tidak temukan asal usulnya, ya, hanya sekitar 20 saja. Ya, jadi sudah banyak penelitian tentang, tapi saya mau garis bawahi tadi, Syekh Amin Al-Hajj itu meskipun beliau mengkritik kitab ini, tapi beliau mengakui dalam kitabnya Al-Ilmu itu bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu kitab terbaik dalam membangun, ya, jiwa insan ini. Ya, dan itu sudah ada ringkasannya, ya. Said Hawa menulis khusus meringkas, ya, dalam judul Tazkiyatun Nafs, kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, inilah contoh-contoh di dalam kitab itu disebutkan contoh-contoh penyakit jiwa. Jadi lemah, malas ini, malas, ingat ya, penyakit malas ini, Masya Allah. Ini saya sendiri nih, malas ini luar biasa. Ya, sampai kita itu sudah diajari doa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Ya, ini ya, saya kan berulang kali cerita, ya, dalam tulisan saya, dalam video selalu cerita, tapi enggak apa-apa saya ulang-ulangan, ini penting, ya. Seorang profesor yang pernah ngisi kuliah dengan saya di ITB itu memberikan resep di Solo. Jadi profesor ITB waktu itu kami diundang di UNS Solo di masjid untuk memberi kuliah pembukaan kuliah agama Islam. Dan cerita sang profesor ini sangat menarik menurut saya, karena beliau menceritakan ketemu seorang profesor di Korea yang memberikan semangat pada mahasiswanya, ya, kalian jangan malas seperti orang Jepang, ya, bangsa Korea ini, ya, mereka mau maju gitu, mereka terapkan standar malas nggak main-main, ya, itu bangsa Jepang itu bangsa malas. Kalau kamu mau unggul, ya jangan malas kayak mereka. Nah, kita mau pakai standar siapa, ya, jadi berapa jam sehari kita bisa bekerja, berapa jam sehari kita tidur. Ya, jadi ini gak main-main ini. Rasulullah sudah ngajari kita dari dulu, dan Rasulullah telah membuktikan beliau mendidik satu generasi terbaik. Hanya dalam 5 tahun saja sudah mampu membangun peradaban tinggi di kota Yerusalem yang melebihi peradaban-peradaban yang lain. Bahkan kata Karen Armstrong, belum pernah ada pemimpin, ya, seperti Umar bin Khattab itu yang memberikan toleransi beragama di kota Yerusalem. Ketika pasukan Islam menaklukkan kota Yerusalem waktu itu, ya, there was no killing, kata Karen Armstrong. Ya, baca buku dia, A History of Jerusalem. Tuh. There was no killing, no destruction of properties. Ini gak pernah terjadi dalam sejarah, kata. Bagaimana mungkin ini pasukan Islam ini, ya, menaklukkan satu kota, tidak membunuh penduduknya, tidak menghancurkan rumah-rumah mereka, tidak menghancurkan rumah ibadah mereka. Bahkan tidak menghancurkan simbol-simbol agama mereka. Ini kata Karen Armstrong, gak pernah terjadi, gak pernah ada dalam sejarah ribuan tahun kota Yerusalem. Nah, itu contoh itu bagaimana dahsyatnya pembangunan jiwa insan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini jadi kalau kita buku ini, kenapa ya saya tulis buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Ideal 2045, ya, di samping kemarin kita membahas tentang pentingnya, ya, adab dalam mengajarkan sains, ya, kemudian kita belajar tentang bagaimana Al-Ghazali menekankan pentingnya, ya, menghargai waktu dalam ayyuhal walad, pentingnya ikhlas dalam mencari ilmu. Sekarang saya ingin mengutip, ya, tokoh kita Pak Natsir ini, ya, mengingatkan bahaya, ya, kalau bangsa kita ini kena penyakit hubud dunia. Dan ini merembet karena roksukuli khotiatin nih. Ini penyakit jiwa yang paling parah ini. Jadi kalau kita ini senang jabatan, sudahlah segera tobat. Karena kata Imam Al-Ghazali itu sudah enggak normal sudah. Itu sudah berarti kita sakit. Jadi kalau saya ya senang jadi gubernur, senang jadi wali kota, senang loh ya. Itu bukan karena keharusan. Ya, menjadi pejabat kok senang, itu periksakan deh jiwa kita ini. Ya, jadi kalau kalau ada virus gitu ya yang berbahaya sekali, virus corona ini ya, merusak apa sistem pernafasan ya, apa merusak juga kemudian apa namanya melemahkan ya tubuh kita. Ada yang lebih bahaya dari itu, yaitu virus pemikiran ini, ya virus hubud dunia ini, ya itu yang merusak ya manusia, merusak pikiran manusia, ya sehingga dia tidak normal sudah. Kalau orang sudah cinta dunia itu nggak normal, kata Imam Al Ghazali kan itu orang paling bodoh, katanya orang paling bodoh. Dunia itu kita kumpulkan, gitu ya, kita kuasai bukan untuk dicintai. Boleh kita menikmati sewajarnya, ya. Kalau nggak menikmati tidak wajar. Nanti kita manusia, kita punya hawa nafsu juga, ya. Tapi kalau kebablasan akan mencelakai, ya. Dan nanti stres. Kalau orang cinta jabatan, nanti begitu berakhir jabatannya, dia stres tuh, ya. Post power syndrome, ya. Nah ini yang kita jaga. Ya. Demikian ya pesan-pesan Pak Natsir ya tentang pembangunan jiwa bangsa kita. Mudah-mudahan apa namanya ya lembaga-lembaga pendidikan kita, keluarga kita ini melahirkan para pejuang yang tidak terjebak dalam penyakit cinta dunia ini, ya, hubud dunia ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari saudara Abu Fuhairah Az-Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi hari ini, umat Islam membutuhkan sosok pemimpin yang kuat dan loyal terhadap Islam. Nah, langkah apa saja yang harus disiapkan oleh umat Islam untuk menyatukan berbagai organisasi hari yang saling serang, yang setiap hari saling serang satu sama lainnya. Selanjutnya, mungkinkah umat Islam satu hari ini? Selanjutnya apa? Mungkinkah umat Islam? Satu hari ini. Iya. Yeah. Agenda besar kita sekarang ini bukan persatuan menurut saya. Agenda besar kita adalah melahirkan pemimpin. Karena persatuan akan lahir jika ada pemimpin yang layak, yang mampu mempersatukan, gitu ya. Dan pemimpin itu ingat ya, itu harus ulama. Harus yang faham misi kenabian. Harus yang memiliki sifat-sifat kenabian, sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona, zuhud, ya, cinta umat, ya. Dan pemimpin itu ya bukan lahir sendiri. Ya, itu kan pernah dalam kuliah yang lalu ya saya sampaikan kata-kata seorang tokoh pendidikan di Surabaya. Ya, beliau mengatakan petinju saja itu ada petinju lahir melahirkan seorang Mike Tyson. Ya, saya itu beberapa hari ini sampai suka nonton kembali videonya Mike Tyson gitu ya. Gimana seorang Mike Tyson itu bisa punya pukulan yang begitu dahsyat? Ya kan, orang jadi petinju itu karena tokoh pendidikan orang Surabaya ini. Orang jadi petinju, gepuk-gepukan itu loh, itu ada manajernya, ada pelatihnya gitu loh. Nah kita untuk menjadi ulama itu perlu pelatih, jangan dikira. Ya, jadi untuk menjadi ulama itu bukan sekedar kuliah jadi dokter gitu ya, enggak begitu. Harus ada coachingnya, harus ada apa proses pelatihan itu. Itu dulu yang dialami oleh para ulama kita. Nah para sahabat Nabi dilatih langsung oleh Rasulullah. Ya bukan hanya diajar, dilatih. Dilatih itu dibimbing. Jadi ini agenda kita yang besar hari ini adalah melahirkan itu, pemimpin. Sekarang alhamdulillah saya melihat potensi besar kita untuk bersatu itu. Karena saya lihat ada banyak potensi. Sekarang coba di kalangan ustad-ustad muncul ya seperti ustad apa namanya Adi Hidayat ya, ustad Fahmi Salim ya, Dr. Syamsuddin Arif. Yang saya perhatikan ini umur 30-40-an. Termasuk sebetulnya ustad Abdul Somad itu, ya, umurnya 30-an tahun. Kita punya potensi. Dan banyak saya ketemu di beberapa pesantren ya di Jawa Timur tuh di Darul Lughah wa Dakwah, ya saya ngajar di sana juga S3 di program pendidikan Islamnya. Di Sidogiri ya, saya pernah ke Langitan ya, ke pesantren Kiai As'ad di situ Bondo. Ya saya ke Mahat Ali An-Nur ya, di pesantren Al-Badar di Kampar, di Pekanbaru itu ada juga pesantren yang bagus ya, punya saya melihat banyak potensi di situ. Nah Inilah sekarang yang saya perhatikan, potensi-potensi umat ini yang harus dijaga, dirawat gitu ya, dan di berbagai tempat ya. Muhammadiyah sekarang ini punya PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Ya, saya pernah ngisi beberapa tahun yang lalu juga. Ini bagus sekali di berbagai ormas Islam. Saya melihat anak-anak muda Persatuan Islam, Binahdlatul Ulama juga punya potensi-potensi muda yang sangat besar, ya. Nah, kita berharap itu. Bukan hanya berharap, nggak bisa. Saya bilang tidak hanya berharap. Jadi jangan kita bicara persatuan kalau tidak ada yang mempersatukan. Ya, saya pernah di Bali juga begitu ya. Waktu itu diundanglah para ustadz-ustadz banyak dari berbagai kalangan. Nah, saya bilang saya nggak mau bicara terbuka. Kita ngobrol deh. Ya, kayaknya salah satu yang disampaikan keluhan begitu, Ustaz, kenapa ya kita ini kok jalan sendiri-sendiri? Saya bilang kalau kondisi kita sekarang, ya kita harus punya rencana 10 tahun lagi kita jangan seperti sekarang. Kalau kondisi kita sekarang begini, janganlah 20 tahun lagi kita masih seperti sekarang. 25 tahun lagi kita seperti sekarang. Ini kenapa saya buku saya bilang bahwa mewujudkan generasi gemilang menuju negara Hidayah 2045 itu. Kita punya kesempatan ini. Ya, kita punya kesempatan. Harus banyak silaturahim, terutama di kalangan ulama-ulama muda. Harus banyak silaturahim menurut saya. Ya, jangan kita ya saling apa kritik, saling serang di apa namanya di media sosial atau di YouTube dan sebagainya gitu. Kita kurangilah ya. Ya, kita gunakan cara-cara yang baik ya. Ini kita menghadapi tantangan yang sangat serius ya. Masih berdebat soal Maulid. Kalau menurut saya, mohon maaf gitu ya, itu silahkanlah masing-masing punya pendapat, tapi yang kita jaga ini masalah kita serius ini, bukan lebih serius dari corona kalau menurut saya. Ya, menurut saya corona ini. Jadi generasi muda kita ingat, kemarin kita bahaskan di kuliah yang lalu. Saya meneliti bagaimana jatuhnya Turki Utsmani itu. Bagaimana ya orang-orang Yahudi di Turki Utsmani itu menyiapkan generasi Turki muda di loji-loji mereka. Bagaimana mereka mendidik Ahmed Reza, Abdullah Cevdet, anak-anak muda Turki yang potensial, yang akhirnya mereka ini yang menggantikan pemimpin Turki Utsmani itu. Ya, Sultan Abdul Hamid itu kan diturunkan oleh CUP ini, Komite Union and Progress ini, yang ini cikal bakalnya Turki muda, yang Young Turk Movement. Kita belajar dari sejarah. Jadi itu yang kita harus jaga sekarang ini. Banyak potensial. Tapi kalau tidak hati-hati, ya menurut saya ya, yang sekarang ini para ustadz kita yang alhamdulillah ya dikaruniai Allah dengan ilmu yang tinggi, bahkan dengan akhlak yang mulia. Saya perhatikan banyak sekali yang punya akhlak mulia, ya punya kepedulian umat yang tinggi, punya ilmu yang tinggi juga. Nah, jadi masing-masing tuh generasi 40, 30, nah generasi 20 begitu. Nah, generasi yang 10, 15 nih. Yang saya bilang tadi, yang nanti ini ya harus disiapkan untuk menjadi para pemimpin itu. Nah, itu agenda kita. Ya, jadi kalau agenda persatuan kita itu betul, saya setuju kita harus bersatu. Tapi bagaimana cara mempersatukan? Kita bersatu kalau ada pemimpin yang mempersatukan kita. Sekali lagi, para pemimpin ini adalah dididik ya. Bukan ditunggu, ya, menunggu pemimpin turun dari langit. Itu bukan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan jalan yang dicontohkan oleh para ulama kita. Bukan seperti itu. Jalan yang dicontohkan adalah pendidikan. Ya, itu ya. Nah, Haris, silakan. Terus, ada lagi? Selanjutnya dari Saudara Waris Shadeli. Faktor kunci apa untuk mendidik anak seperti Muhammad Al-Fatih? Berakidah mantap serta berjiwa besar sebagai pemimpin meski usia muda. Pertama, kepedulian orang tuanya. Itu Muhammad Al-Fatih itu tidak mudah itu mendidik orang seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, karena anak khalifah, anak kepala negara itu, ya. Biasanya anak pejabat ini tidak mudah, ya godaannya sangat besar. Dan itu yang hebat orang tuanya, ya, mendidik Muhammad Al-Fatih, menyerahkan Muhammad Al-Fatih kepada guru-guru yang hebat. Jadi kunci pendidikan itu pertama orang tua tentu, yang kedua guru. Jadi makanya kalau aneh sekarang orang itu ya milih lembaga pendidikan, dia milihnya gedung. Ya, oh itu hebat, lembaga pendidikannya hebat, bukan itu. Sekali lagi gitu ya, mohon perhatikan bahwa sekolah terbaik itu adalah rumah tangga kita. Guru terbaik itu orang tuanya. Ya. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, belajar. Jadi jangan kemudian begini, dipelihara itu, ketidaktahuan itu. Bahkan dibanggakan kadang-kadang. Ada orang yang nanya, Ustaz, saya ini awam. Saya bilang, berapa tahun ibu ngaji di majelis taklim ini? Sudah 17 tahun. Saya bilang, masa 17 tahun ngaji masih awam? Jadi harus diakhiri. Ya, keawaman itu. Jadi keawaman itu gak boleh dibawa-bawa terus. Awam terus. Kayak mu'alaf terus, mu'alaf gitu. Mu'alaf itu ya awal-awal aja mu'alaf gitu ya. Ya kan? Ya kalau sudah lama itu mantan mu'alaf namanya. Sudah muslim. Ya sudah apa namanya istilah-istilah mu'alaf gitu. Untuk orang yang mu'alaf atau kulubuhum itu kan yang hatinya mau diikat. Ya. Ya, ya itu jadi apa tadi kunci Muhammad Al-Fatih itu di situ, perhatikan tuh ya, nanti ada bab khusus tuh di akhir insyaallah ya tentang Muhammad Al-Fatih, bagaimana pendidikan beliau. Ya saya perhatikan modelnya sama, yang paling ditekankan pertama adab, dan itu yang ditekankan juga oleh orang-orang barat ya, dengan karakternya Jepang, Finlandia, Korea, Cina, ya Singapura, ya bahkan orang Yahudi Israel itu mereka dididik disiplin. Itu yang disebut Prof. Alatta sejak konferensi pendidikan Islam pertama di kota Mekah tahun 77. Prof. Alatta sudah mengingatkan, the central crisis of Muslim today is loss of adab. Loss of adab is loss of discipline. Ya, discipline of mind, body, and soul. Jadi, akar masalah umat ini, hilang adab. Hilang adab itu kata Prof. Alatta adalah hilang disiplin. Disiplin pemikiran, disiplin jiwa, dan disiplin badan. Jadi kita kalah karena itu. Kita krisis karena tidak disiplin. Ya, nah itu. Ya, jadi ya Rasulullah tuh ngajarin kita kan disiplin sebetulnya. Bangun tidur gitu kan, baca doa, begini, begini terus, ya kan, tahajud ini. Disiplin yang diajarkan itu. Nah, kalau kita enggak bisa disiplin di situ berat. Kita kalah terus. Ya, begitu ya. Jadi apa nama Muhammad Al-Fatih itu pertama orang tua, kedua guru, ya cari guru, apalagi nanti di peringkat perguruan tinggi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin pesankan ya, ini orientasi ya, terutama waktu sekolah dan kuliah itu. Kalau anaknya pinter, jangan orientasinya pekerjaan, saya mohon maaf nih harus saya sampaikan terus terang, tapi orientasinya ilmu ya, apalagi kalau orang tuanya kaya. Saya jadi orang tuanya punya harta melimpah, anaknya didik dengan ilmu. Ya, cari ilmu, ya, multidisiplin. Ya, kalau dia pintar, ya jadikan dia, didik dia menjadi dokter bidang matematik. Kalau dia ahli sains, kalau dia sosial, didik jadi dokter bidang sejarah. Kalau orang tuanya mampu lagi, didik anaknya, ya, kuliahkan dokter bidang tafsir. Tapi bukan hanya cari dokter ya, yang paling penting berguru pada ulama-ulama tafsir. Dan berguru, cari guru itu, cari guru yang pertama yang soleh. Bahkan dulu ulama itu boleh Bapak Ibu memata-matai. Kalau cari guru, cek itu gurunya itu, akhlaknya seperti apa. Ya, tanyakan, jangan sembarangan. Ya, guru ini, jadi nggak boleh guru itu sembarangan. Boleh kita tanya. Ya, kita termasuk itu tajasus ya, memata-matai ini, tanya-tanya ini gimana ya gurunya ini gitu ya. Baik apa enggak dia gitu ya, gurunya ini pemikirannya lurus atau enggak gitu. Ini enggak jelas gitu ya, asal kirim anak ke lembaga pendidikan ya, ingin anaknya jadi orang sukses, bergengsi ya, nanti mengangkat derajat keluarga gitu ya. Padahal orang tuanya mampu sih. Orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya mampu ngapain begitu? Ya, sayang gitu ya. Potensi intelektualnya tinggi, harta ada, enggak digunakan nyari ilmu. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, nasihat beliau, kalau fokus mencari ilmu, ya kalau perlu, ya tunda kawinnya. Imam Ahmad bin Hanbal kan menikah umur 40 tahun. Ya, saya punya teman tuh yang gila ilmu menurut saya, namanya Dr. Nirwan Safrin. Itu menikah umur 32 tahun. Ya, kerjaannya kalau di padahal beliau itu bisa dikatakan orang miskin. Beliau kuliah di Malaysia itu kerja sendiri. Ya, sambil kerja kuliah itu. Tapi kerjaannya baca buku, fotokopi buku, ya itu yang saya bilang itu seperti itu. Akhirnya nikahnya telat, ya. umur berapa itu? 32 tahun. Ya, sebenarnya nggak telat sih 32 tahun. Ya, jadi untuk ilmu ya, jadi kejar itu ilmu itu di situ. Tadi kita bicara Muhammad Al-Fatih ya, jadi Muhammad Al-Fatih begitu. Jadi jangan heran umur 23 tahun memimpin Konstantinia itu bukan mudah kan dibandingkan dulu. Kenapa Rasulullah SAW melantik, mengangkat Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang? Itu nggak aneh, di negara kita pun ada panglima perangnya di Ponegoro itu Sentot Ali Basya Prawira Dirja itu umur 21 tahun. Ya, jadi saya makanya ya saya ingat-ingatkan ke teman-teman yang di ormas-ormas kita ini banyak gitu. Saya di Dewan Dakwah itu ada pemuda Dewan Dakwah, ada pemuda apa NU, ada pemuda apa Muhammadiyah, pemuda Persis gitu. Saya bilang ke anak-anak hati-hati loh ya. Ini organisasi pemuda ini bukan kurungan. Maksudnya begini, seolah-olah yang boleh jadi pemimpin organisasi harus tua. Gitu loh. Itu kita nggak boleh begitu membatasi anak muda yang potensial untuk memimpin. Kalau memang bagus, kenapa tidak? Kenapa harus nunggu tua dulu? Ya, kasih kesempatan. Kalau memang yang muda potensial, bagus, kasih kepercayaan. Bahkan harus dilatih sejak muda. Dikasih tanggung jawab supaya dia belajar. Ya, jadi sudah saatnya. Ya, kalau kita ini gitu ya, ngasih kesempatan pada yang muda. Ya, saya sekarang udah 55 tahun, saya udah tua. Imam Al-Ghazali itu meninggal 55 tahun. Ya. Jadi Rasulullah meninggal 63 tahun. Orang sekarang lihatnya Mahathir Muhammad aja 93 tahun jadi Perdana Menteri. Ya, itu rekor di dunia itu umur 93 tahun. Makanya saya bilang Indonesia 100 tahun, 2045 umur saya insya Allah 80 tahun. Gitu ya. Nah kalau saya masih sehat nanti insya Allah ini ya ya tetap wajib ya tugas kita sekarang ini menyiapkan generasi yang berikutnya. Baik Ibu Saudara sekalian ya. Jadi begitu ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada satu lagi enggak yang penting? Apa telat dikit ya. Dari Saudara Sultanain Rubai Muhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bang. Untuk menerapkan kurikulum yang berbasis jiwa dalam kurung tazkiyatun nafs ini mohon penjelasan bagaimana menentukan indikator-indikator yang lebih aplikatif dan terukur untuk jenjang pendidikan misalnya dari SD, SMP, SMA. Ini kalau saya menurut saya ya, itu baru nyusun sendiri lah. Itu mudah kok, mudah insya Allah. Jadi jiwa ini kan jiwa nggak kelihatan, tapi indikatornya nanti adalah adab, ya perilaku yang betul itu indikator jiwa. Jadi kalau orang itu suka bohong, ya berarti jiwanya nggak sehat gitu ya sudah, malas itu kan. Apa indikatornya? Ini kalau ngantuan, kalau belajar tidur nggak perhatian, nggak semangat, ya berarti sakit tuh jiwanya sudah. Itu perlu diobati, ya. Kemudian jadi itu sama, ya baik tingkat SD, SMP, SMA, ya penyakitnya itu aja nggak berubah. Dari zaman dulu penyakit manusia ya itu, penyakit riak, penyakit sombong, penyakit hasad, dengki, ya kan? Penyakit malas, penyakit lemah, ya penyakit penakut, juben, itu aja sama dari kecil sampai tua ya begitu, ya. Nah itu silakan disusun saja mudah, ya itu. Jangan dibuat susah, seolah simpel aja lah ini. Yang susah itu bukan nyusunnya itu, yang susah itu ngamalkannya itu loh. Itu susah itu perlu mujahadah. Ya ada strateginya para ulama kita sudah nyusun itu, bagaimana caranya gitu. Termasuk saya dulu ya, saya itu kan penakut, ya saya mengakui saya termasuk orang yang kategorinya penakut. Maka dulu saya melamar jadi wartawan, gitu. Kenapa? Dengan jadi wartawan, saya dipaksa untuk berani. Jadi kadangkala ya, Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern itu buku kesukaan saya sejak saya SMA. Karena di buku Tasawuf Modern itu ada kiat-kiat ya untuk mengobati sakit jiwa itu. Ya, gimana mengobati rasa takut gitu ya. Itu ada kiatnya di situ. Ya. Ya kata Buya Hamka kalau orang itu sudah dihantui ketakutan itu udah sakit. Misalnya begini kan, orang takut berdagang, ya nggak mau dagang karena takut rugi, ya kan. Orang nggak mau kawin karena takut cerai, ya orang nggak mau begini karena takut. Jadi dihantui ketakutan tuh. Nah saya belum jelaskan apa itu makna ketakutan. Nah itulah yang ya, para guru ya perlu mempelajari itu untuk mengobati, ya. Ya, udah kata Buya Hamka, kalau takut ya berlayar gitu ya, berlayar saja gitu. Kalau takut berdagang, berdagang saja. Gitu. Karena nanti ya ternyata yang dikhawatirkan itu enggak sebesar yang dibayangkan. Ya, jadi begitu. Saya pikir begitu ya, kita terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita telah menyelesaikan kuliah kita yang ketujuh ini ya. Kita tiga kali lagi insya Allah membedah buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara dari 2045 ya. Ini nanti yang tentang Muhammad Al-Fatih itu kita bahas khusus ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu bermanfaat itu dua, kalau ilmu itu kita amalkan dan kita sebarkan ya. Saya lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.